بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا صديق، kita telah masuk bab nawasib. Yang keseluruhannya ada berapa? 15. Yang disebutkan oleh Ibnu Asyurum berapa? Hanya 14. Apa yang kurang? Hah? Dua maf'ul dari donantu. Naam, dari donna. Taib, itu yang terluputkan dari Ibnu Ajurum dan kemungkinan besar karena beliau kelupaan. Hal ini dikarenakan pada naskah yang lain ada tambahan tersebut. Naam. Sekarang apa saja ke-15 mansubah tersebut? Indaki Akbar pun Kusrut Hasardan. Hah? Ah, ini lagi Arif ni. Kum. Allah yahdikum. Ini 15 ada siapa dulu? Saya untuk tahu apa? Bahwasanya apabila ketemu salah satu darinya mesti mansub. Ya. Namanya dulu kenalan. Kalau namanya belum kenalan, bagaimana mau tahu apa sifat-sifatnya? Anda ya Muhammad Palembang, kom. Tayo, Ahsanta. Itu 15. Naam, mansubat apabila yang disebutkan naam secara global terlebih dahulu. Tayyib, maf'ul bih, masdar, darful zaman, darful makan, hal, tamyiz, mustathna, isim la, munada, maf'ul min ajrih, maf'ul ma'ah, khabar kana wa akhwatiha, isim inna wa akhwatiha. Kemudian apa? Dua maf'ul, dhanna wa akhwatiha, dan tambi' lil mansubat. Tayyib. Kemarin kita telah mengambil maf'ul bih. Dan pembahasan ini mudah insyaAllah. Yang terbagi menjadi berapa maf'ul bih? Wahyu. Dua, yaitu nah, yang berupa dhamir dan yang maf'ul bih dhahir. Atau dengan istilah di sini zahirun wa mutmarun. Baik. Kemarin kita baru mengambil na'am yang zahir. Sekarang kita ambil yang kedua, thaniyan al-mutmar. Wa huwa naw'an maf'ul yang berupa isim dhamir ada dua macam, yaitu muttasilun wa munfasilun. Al-muttasilu huwa alladhi yattasilu bil fi'li. Yang dimaksud dengan muttasil yaitu dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Dan ini telah kita lewati dulu bihamdillah pada pembahasan fa'il. Maka ibarat muraja'ah. Wa huwa ya'ud mutakallim wa nal mutakallim wa kaful mukhatab wa ha'ul ghaib. Berarti secara global na'am dhamir muttasil ikhwanifillah ada berapa? Ada empat ini. Yang kemudian diperinci di bawahnya ya'ul mutakallim wa hiya lil mutakallimi wahdah. Ya mutakallim untuk apa? Orang yang berbicara sendiri. Nahwu dorabani. Taib dorabani. I'rabnya bagaimana di surah? Indah ya Kasha. Wanun. Nun apa ini? Jangan sampai lupa. Nun banyak macamnya. Nun apa ini? Nun apa Bang Mujahid? Nun apa Abang Jelbar? Nun Wikoya. Nam Nun Wikoya. Untuk menjaga na'am fi'il jangan sampai terkasrohkan sehingga menyerupai apa? Menyerupai isim. Dorobani. Kemudian ya, bagaimana i'rabnya? Walia i'rab yang lengkap. Nah, lupa. Namirun mutasilun. Amnun ala sukun. Nah, kita pembahasannya apa? Kita pembahasannya maf'ulun bi. Berarti bagaimana? Akbar. Nah, dhamirul muttasil mabni ala sukun bi mahalli nasbin wa maf'ulun bi. Baik, yang kedua nah al mutakallim. Wa hiya lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu aw lil mu'azzim nafsahu. Penggunaan na apabila yaitu untuk orang yang berbicara dan bersama dia orang lain. Kami. Pembicara dan yang lainnya. Kemudian juga untuk apa lil mu'azzim nafsah. Satu tapi untuk mengagungkan dirinya. Sebagaimana banyak kita dapati dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Esa. Tapi terkadang mendatangkan dengan dhamirna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sebenarnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Nahnu darabana. I'rabnya bagaimana darabana? Padahal keseluruhannya. Nah, nah, dhamirun muttasilun mabniun ala sukun bi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ini dua untuk mutakallim. Yang ketiga kaful mukhatab. Nah, takunu maftuhatan ma'al mukhatab bil mufradil mudzakkar tiadi fathah. Naam, bersama dengan nah mukhatab mufrad mudzakkar. Jadi kaf itu di fathah kalau apa digunakan untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Berarti diajak bicara satu orang dan laki-laki. Nahu dharabaka. Dia telah memukulmu. Baik. Fi'rab di surah. Indak ya. Oke. Thank you. Taib Ahsanta. Nah, lengkap ya, fa'ilnya juga disebutkan. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun mabniyun dhamirun mustatirun mabniyun ala wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian walqaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tayyib santa. Wa takunu maksuratan, menjadi ki berarti ma'al mukhatabati al-muhradatil mu'annatah. Kaf ini di kasrah ya, bersama dengan siapa? Bersama dengan nah, yang diajak bicara satu orang wanita. Berarti apa? Dhamir kaf di kasrah kalau apa? Yang diajak bicara itu satu wanita. Dorobaki. Taib dorobaki. Sama i'rabnya, caranya seperti apa sebelumnya. Taib. Wa tattasilu biha al-mimu wal-alifu lidalalati alal muthanna al-mukhatabati mutlaqan. Dan kaf ini, ya kaf, kaf mukhatab, tattasilu biha, bersambung dengannya. Kalau ditanya, tattasilu, fa'ilnya mana Umar? Wa tattasilu biha al-mimu wal-alifu, tattasilu fa'ilnya mana? Al-mim, baik. Biha, ha, kembali kemana? Biha, ha, kembali ke? Dhamir apa? Ha? Kaful mukhatab. Naam, baik. Berarti apa? Bersambung dengan kaf mukhatab ini, mim dan alif untuk menunjukkan naam musanna. Dua orang yang diajak bicara secara mutlak. Alal mutanna al mukhatabi mutlaqan. Makna mutlaqan maksudnya apa ini Ahmad? Hah? Tayyib ahsanta. Nah, digunakan secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Tayyib. Jadi kalau mutanna laki-laki dan perempuan, na'am sama atau campur. Sama, dorobakuma. Tayyib. Dia telah memukul kalian berdua. Sekarang irobnya bagaimana di tuan? Darabakuma, daraba bil madhi jelas. Kemudian kaf dhamirun muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin mas'ulun bi wal mim lil imad wal alif alamatut tathniyah. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Kemudian wa tattasilu bihal mimu ad-dalatu ala jama'atil dhukuril muqhatabin. Dan bersambung dengan kaf mukhatab ini mim untuk menunjukkan na'am jama'ah dhukur, yaitu apa? Jama' laki-laki al-mukhatabin yang diajak bicara. Nahu dorabakum, dorabakum abad tilbar, berarti maknanya apa? Dorabakum. Nah, mukhatab sekarang. Darabakum. Yang diajak bicara laki-laki banyak. Hah, saya bingung. Darabakum, Allah wahyu. Bagaimana maknanya diartikan yang benar? Ya lengkap. Kalian laki-laki, iya. Kalian laki-laki. Hah? Nah, kok bingung? Apa Bakhtiar? Nah, dia telah memukul kalian laki-laki. Ya, darabakum. Ya, betul bar. Darabakum. Jangan bingung dengan dhamir ini. Daraba, dia telah memukul. Kum sebagai maf'ulun bihnya. Ya, dia telah memukul kalian para lelaki. Baik. Sekarang i'rabnya. I'rab. Darabakum. Mim di sini apa? Lil jam'i. Baik. Nah, mim lil jam'i. Terus yang kelima, wa tattasilu biha an-nun adallatu ala jama'atil inath al-mukhatabat, dan bersambung dengannya nun yang menunjukkan apa? Jamaah para wanita yang diajak bicara. Nahu darabakunna. Darabakunna. Apa jair? Apa maknanya? Dia telah memukul kalian para perempuan. Nah, cemen, perempuan sama perempuan ini dia. Nah, terus kiranya takdiruhu daraba dia dua. Baik. Baik, asan damalkam demi rembukan serulamnya dalam dam di mahadinas bin makulun bi wanon li jam'il ina. Kalau tadi mim ya lil jam'i antukur, nah sekarang apa non lil jam'i ina, atau nah langsung apa non lil ina. Ini lima perincian untuk apa kaful mukhatab. Kemudian dhamir yang keempat haul ghaib, ini juga ada lima perincian. Tayyib, haul ghaib, ha yang menunjukkan ghaib, dia, kata ganti orang ketiga. Takunu lil ghaibil mufradil mudzakkar. Ya, ha ghaib ini nah untuk apa? Ghaib mufrad mudzakkar. Tayyib, untuk yang tidak hadir, yang sendirian laki-laki. Berarti dia satu orang laki-laki mudahnya. Nahu dorabahu. Maknanya bagaimana berarti? Kasha. Hah? Telah memukul? Telah memukul siapa? Dia satu orang laki-laki telah memukul siapa? Hah? Satu orang laki-laki lain. Dia telah memukul dia. Hah? Tayyib, dia telah memukul dia. Orang lain lah maksudnya. Wa takunu lil ghaibatil mufradati al muannats. Untuk ghaibah mufradah muannats. Ghaib berarti apa? Satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Nahmu darabaha. Darabaha. Apa Mujahid? Maknanya bagaimana? Nah, dia laki-laki telah memukul dia perempuan. Taib. Wa tattasilu biha al-mimu dallatu ala jama'ati dhukuril ghaibain. Kelewatan ya sebelumnya. Wa tattasilu biha al-mimu wal alifu lidalalati ala al-musanna al-ghaibi mutlaqan. Dan bersambung dengan ha ini, nah, mim dan alif untuk menunjukkan musanna yang gaib secara mutlak, yaitu mencakup laki-laki maupun perempuan. Nahwu darabahuma. Maknanya bagaimana, Pak? Ya. Dia telah memukul mereka berdua. Irobnya sekarang. Naam, fi'lun madhi mabnun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Terus. Tayyib balha. Alam dhammi. Naam, dhamirun muttasil mabniun 'ala al-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terus. Wal min lil imad. Terus alim alamatut tahniyah. Tayyib. Wa tattasilu bihal mim adalah ala jama'atil dhukuril ghaibin, dan bersambung dengan yang mim yang menunjukkan apa? Jama'ah laki-laki yang tidak hadir. Berarti apa? Mereka para lelaki. Contohnya darabahum. Sidik. Bagaimana maknanya dulu? Dia telah memukul mereka para lelaki. Sekarang i'rabnya. Dhamir ini kafanillah kita harus apa? Lincah. Karena Anda perhatikan kerepotan dalam apa? Dalam muhadatsah ketika bersama orang Arab ini dalam apa? Mengubah-ubah dhamir. Naam, dalam mengubah-ubah dhamir ini. Tayyib. Wa fa'iluhu dhamir al-mustatir jawaz al-taqdir huwa tayyib. Wal ha dhamir muttasil mabni dalam dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Wa mim li jam'in dhukur tayyib. Wa tattasilu biha an-nun dalatu ala jama'atil inathil ghaibat. Dan bersambung dengannya nun yang menunjukkan apa? Jamaah perempuan yang tidak hadir. Mereka para wanita. Nahu darabahunna. Taib darabahunna. Maknanya bagaimana itu? Nah, jangan pakai dipukul. Kadang kita apa? Menggunakan apa? Mabni ma'ruf. Jangan jadikan majhul. Telah dipukul mereka perempuan. Yang mukul siapa? Dia. Terus? Nah, dia telah memukul mereka perempuan. Jangan takut, dia ini kan gak adil juga. Jangan takut untuk mengatakan dia telah memukul mereka perempuan. Disembunyikan kalau takut. Ya, para wanita itu telah dipukul. Nah, tapi kalau di sini darabahunna, dia telah memukul mereka para perempuan. I'rabnya Baik. Wan nun. Baik, Ahsanta. Qala fal maf'ulu bi, berarti kesemuanya kalau mau dirinci dhamir mutasil ada berapa, Riki? 4 disebutkan secara global. Kalau mau dirinci semuanya berarti semuanya berapa? Dijumlah dengan perinciannya berarti berapa semuanya? Hah? Berapa Ridwan yang hitung? Berarti berapa? 12. Ya kan 12. Yang mutakallim ya dan na, kemudian mukhatam ada 5, kemudian qaim ada 5. Berarti semuanya 12. Baik. Fal maf'ulu bi fi hadhihi al-amthilati dhamirun muttasilun mabniyun la yadkhuluhu i'rab. Maka maf'ulun bi pada contoh-contoh ini berupa dhamir muttasil yang mabni yang tidak kemasukan i'rab. Wa inna ma yubna 'ala ma sumi'a 'alaihi. Nah, hanyalah dhamir-dhamir itu dimabnikan atas apa? Atas hal yang dia didengar dari orang Arab seperti itu. Baik. Ya hum dari orang Arab senantiasa seperti itu. Naam, fa yuqalu bi irabi lahi darabani, maka dikatakan pada irab samisal darabani, daraba fi'lun madhi wa nun lil wiqayah wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu apa? Taqdiruhu huwa. Baik. Dhamir mufasil kita ambil pertama yang akan datang. Dhamir ini. Saya mudah Irfan Ibilah sebenarnya ini, tapi bacanya banyak. Antum dilihat dulu sehingga apa lancar dalam mengirup. Dhamir ini adalah subhanallah.